FEP FL 60 lon pasang. Oh duh muka asli gitu-gitu ku ditinggalkan. Beta tunda-tunda pegasi geraku so dile. Oh beta tunda-tunda pegasi geraku so dile. So dile. Cuek bekah ganteng. So pegah cinta nesago. Abang dia sangat setia. Jangan dengar gosip orang. Ayo kita nyanyi lagi goyang lagi. Lih mandi kawangi. Nyanyi pamorna berek. Yuh awai kamuli. Kalun tinggai dilikun. Bohate metubi. Jantung hati dipawon. Sabe didampingi. Tanarim ikut-ikut. Ho sabe didampingi. Cuek bekah ganteng. So pegah cinta nesago. Abang dia sangat setia. Jangan dengar gosip orang. Ayo kita nyanyi lagi goyang lagi. Lih mandi kawangi. Nyanyi pamorna berut. Yuh awai kamuli. Kalun tinggai dilikun. Bohate metubi. Jantung hati dipawon. Sabe didampingi. Tanarim ikut-ikut. Ho sabe didampingi. Tanarim sekalukang ngejek gambar DP FL 60 lon pasang. Oh duh muka asli gitu-gitu ku ditinggalkan. Beta tunda-tunda pegasi geraku so dileho.